Abang Kavi Kurnia dan saya Dona. Silahkan mitra bisnis yang mau join SMS di 0816924924. Bang, jadi aturan mainnya kalau kita mau kasih nama usaha itu tadi yang pertama, namanya mudah diingat, tapi juga mudah, susah dilupakan. Terus kalau bisa short name gitu ya, nama yang cukup pendek, gak usah panjang-panjang. Terus namanya juga merupakan sesuatu yang bisa kita miliki sendiri dan gak bisa digandakan oleh orang lain. Terus apa lagi? Nah, terus udah gitu yang berikutnya adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang sesuatu yang unik, sesuatu yang kreatif gitu loh. Jadi misalnya banyak orang yang menciptakan nama, misalnya menggabungkan satu atau dua kata gitu loh, menjadi, terus kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Nah, itu tuh yang kadang-kadang inovatif kreatif itu yang agak susah gitu loh. Gitu loh, tergantung dari kreativitas kita, orang kita masing-masing gitu loh. Jadi misalnya Microsoft ya, itu gabungan dari dua kata gitu loh, sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang sangat memorable. Micro dan soft. Itu software dengan ini menjadi Microsoft gitu. Oh. Nah, terus udah gitu kemudian juga yang berikutnya, di samping kita mencari nama yang inovatif dan kreatif gitu loh, kita juga bisa mencari nama ya yang memberikan impresi yang paling kuat gitu loh. Jadi misalnya, contoh misalnya, kenapa komputernya Steve Jobs dinamakan Apple gitu loh. Itu kan karena itu juga ada sejarahnya gitu loh. Jadi dia bilang sama teman-temannya, kalau lu kagak bisa dapat nama yang lebih bagus nih, jam 5 sore perusahaannya ku namain Apple ya. Oh, oke. Okay. Gitu loh. Jadi bukan makna yang apelnya dimakan Adam Hawa, buah kulnya ya, kan. Tapi kan kemudian akhirnya kan memang teman-temannya tidak bisa menghasilkan nama yang lebih bagus dari Apple, maka jam 5 sore oleh Steve Jobs dinamakan Apple gitu. Secara sentimental gitu loh, Apple ya Adam, selain Adam dan Hawa gitu. Tapi kalau Steve Jobs lebih mengingatnya sebagai sesuatu yang membuat Newton bertanya dan menemukan hukum gravitasi. Oh, begitu. Selain Apple juga ada brand fashion Mango. Banyak. Jadi mereka mencoba untuk mencari sesuatu yang sangat-sangat memberikan kesan atau impression yang paling besar. Contoh misalnya ada perusahaan telco yang menyebut dirinya Orange atau three. Tiga. Selesai. Jadi orang berusaha untuk mencari nama-nama yang sangat kreatif gitu, sangat memorable, tapi juga memberikan impresi yang sangat kuat gitu. Kalau ya itu tadi, karena nggak semua orang bisa gitu sih Bang. Kalau kehabisan ide mesti lihat apa Bang, ya, boleh nyontek nggak? Iya, kalau nyontek sih banyak. Makanya di Indonesia itu dapat dikatakan bahwa orang kalau bikin mobil, pakemnya harus nama binatang. Masa sih? Ya, kijang, panther, kuda, zebra, semuanya nama binatang. Oh iya, ada edisinya ya. Iya. Tapi yang baru-baru ini nggak ada yang nama binatang. Ya mana yang baru? Kebanyakan impor semua kan, tapi iya, yang lokal. Oh, kijang, panther, zebra, kuda. Kuda. Walaupun kuda akhirnya udah kagak ada lagi. Iya, kukut Bang, kukut. Bahasa Latinnya kukut. Terus apa lagi nih Bang? Jadi itu yang apa, itu yang utama lah. Okay. Di samping itu banyak lagi tentu saja mereka-mereka yang kreatif punya pakem-pakem yang berbeda gitu loh. Nah kan sekarang gini nih Bang, kadang ada yang suka diperebutkan itu biasanya kalau udah brandnya jadi besar, terus ada yang mematenkan kan, jadi suka susah. Wah ini agak-agak ada pengucapan mirip-mirip nih. Nah, jadi kata mencontek tadi untuk meniru nama orang, apa usaha orang lain itu agak-agak bahaya juga Bang. Iya, banyak banget. Dan banyak orang yang memanfaatkan merek yang sudah terkenal gitu loh. Jadi misalnya BCA, itu banyak orang-orang pedagang-pedagang kecil membuat bakmi ceker ayam. Bakso ceker ayam, bubur ceker ayam. Iya. Pokoknya BCA aja ya. BCA aja. Tapi apa di Indonesia itu belum, karena hukumnya belum, ranah hukumnya belum kuat sampai ke sana, jadi bebas-bebas aja Bang? Bukan, hukumnya kuat. Tapi masalahnya yang jiplak saking lebih banyaknya. Dan masa tukang meme Anda mau bawa ke pengadilan. Orang sekarang aja nyolong sendal jepit di pengadilan. Iya, tapi capek lah ya memperkarakan tukang mie. Dia menyebut baminya bami ceker ayam. Okay. Berarti artinya memang membuat sebuah nama usaha ini juga gampang-gampang susah ya Bang ya? Kalau cuman mau kasih bisa nama. Bisa sangat gampang, bisa sangat ini. Cuman beberapa nama yang sangat luar biasa gitu loh. Yang nama-nama yang dihasilkan. Memorable ya. Yang memorable gitu loh, yang luar biasa. Itu biasanya melalui proses kreatif yang sangat panjang. Gitu. Sepanjang apa Bang? Nanti mikirin bisnis, mikirin nama dong, bisa gak buka-buka bisnis ya nih? Loh, ya kan tapi sesuatu yang apa, sesuatu yang memorable itu... dan membuat nama itu gak murah, bisa miliaran rupiah gitu. Kalau ketemu konsultan. Iya, kalau saya yang bikin tidak. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Tadi udah ada clue dari Bang Kavi ya. Kalau mau dibuatin nama Bang Kavi, miliaran loh ya nilainya. Belum triliun, tenang aja. Oke, kita masih akan kembali lagi dengan topik kita sore ini ya. Kalau Anda masih bingung memberi nama usaha Anda apa, nah mungkin ada bagi-bagi ceritanya juga. Mau sharing ceritanya dulu waktu bikin usaha itu, ngasih nama susahnya seperti apa juga boleh, atau gampangnya seperti apa. SMS aja di 0816924924. Boleh juga telepon di 633-9160. Kami akan segera kembali.